السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام قريب الله سبحانه وتعالى. الله مدكن كتاب melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-A'raf ayat ke-165. Nah, silakan dibaca. Bu Fatimah baca. Tahu tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil suu'. وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan dengannya, maka kami selamatkan orang-orang yang mereka melarang dari keburukan, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim dengan azab yang keras karena apa yang dahulu mereka perbuat. Alfa'u harfu atfin lama zarafna. Nasu fi'lun madhin alwaw sebagai fa'il ma maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih. Dzukiru fi'lun madin majhul alwaw fu'ila. Majhul betul saya? Fu'ila. Fa'ala. Ya, majhul itu wawnya naibul fa'il. Alwaw naibul fa'il bihi jar wa majrur anjayna fi'lun mudhari anja. Fi'lun madin saya? Ya, fi'lun madin. Fi'lun madin nah sebagai fa'il alladzina mafulun bih yanhauna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il anisu'i jarru majrur alwaw harfu atfin akhadna fi'lun madin anna sebagai fa'il alladzina mafulun bih zolamu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il bi'adabi jarru majrur ba'isi mudhafun ilaih bina sama ada ba'isi masa itu ba'isi sama ada bilai. Kan biada bin ba'isin kan? Adab yang dengan yang keras, berarti hal ya? Masa hal majrur? Oh iya, astagfirullah. Dengan adab yang keras. Adab yang dahsyat itu berarti dahsyat itu na'at kan? Na'at, na'at. Oh na'at, sadeones. Na'am sa'at, astagfirullah. Na'at. Bima jar wa majrur kanu fi'lun madin nakis alwaw sebagai isim kana yafsukuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il jumlah fi'il wa fa'il sebagai khobar kana. Tafsir 165. Oh, falamma taraktul lama tarakati ta'ifatul lati tarakati ta'ifatul lati u'iddat ya tadat fi yaumi sabti tadat fi yaumi sabti ma dzukirat bihi wastamarat ala ghayyiha wa tidaiha fihi walam tastajib lima wa azadha bihi ta'ifatul wa'idatu anjallahu ladzina yanhauna an ma'asiyatihi wa ahadal ladhi i'tadaw fi yawmi sabti bi'adabin alimin syadidin bisababi mukhalafatihim amarallahu wa harajuhum an ta'atihi. Tatkala mereka apa kelompok yang meninggalkan perintah pada hari Sabtu, maka disebutkan, maka ditimpakan dengannya dan terus menerus atas riyaha itu ini sebenarnya yang melampaui batas. melampaui batas ya, dan ditimpakan padanya azab ya. Dan tidak tidak mereka apa tidak menjawab tatkala awal azab ditimpakan padanya ya dengan kelompok wahidah. Coba kayaknya ngatinya agak ini ya. Coba orang lagi. Ini kan artinya maka ketika sekelompok orang yang melampaui batas pada hari Sabtu diingatkan dan ia terus-menerus melakukan perbuatan melampaui batas dan tidak menjawab apa yang dinasihati oleh kelompok yang memberikan nasihat. Maka Allah menyelamatkan dengan para pencegah kemaksiatan itu dan menghukum para pelanggar di hari Sabtu. Dengan azab yang keras disebabkan pelanggaran terhadap perintah dan larangan taat kepada Allah dan enggan ya saya gimana dan tidak taat maksudnya saja dan enggan taat kepada perintah Allah keluar dari ketaatan kepadanya nah ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi ajainal ladina yanhauna 'anil su'i wa akhadnal ladina zalamu bi'adabim ba'isin bima kanu yafsukun. Maka ketika mereka melupakan apa yang mereka diingatkan tentangnya, kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan. Dan kami adab orang-orang yang zalim dengan adab yang dahsyat dengan sebab apa yang mereka, dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Ya. Jadi di sini, lanjutan kisah yang kemarin ya, yaitu para Bani Israel yang diuji oleh Allah dengan banyaknya ikan-ikan yang muncul ke permukaan di hari Sabtu. Sehingga mereka pun tergoda untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ikan di hari Sabtu. Namun ada sekelompok orang yang senantiasa mengingatkan bahwasanya itu adalah pantangan atau larangan yang tidak boleh dikerjakan di hari Sabtu. Maka Allah azab orang-orang yang menentangnya dan Allah selamatkan orang-orang yang mengingatkan mereka dari perbuatan tersebut. Nah, ya, kita lanjutkan. Silakan baca. Menurut lo baca, Bu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ataw ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka tatkala mereka menentang apa yang kami larang terhadap mereka, kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Alfa'u harfu atfin lama zarab. Syarat ya? Dorof aja. Zarab atau fi'il madi waw sebagai fa'il. An harfu jar ma majrur isim mausul ya amma ya yeah, isim mausul jadi majrur ya yeah. Isim majrur majrurnya kemudian nuhu fi'il madi waw sebagai nuhu dilarang fi'il madi majhul ya naam ya yeah. Majhul dia waw sebagai naibul fa'il anhu jar majrur kulna fi'il madi na sebagai fa'il lahum jar majrur kunu fi'il madi nakis waw sebagai isim kana kiradatan kabar kana khasiina naat dari kiradatan ya Ustaz ya khasiin itu naat dari kiradatan ya naat kan naat atau hal ya kera yang hina bukan kira datan khasi jadilah kalian kera yang hina bukan kayaknya enggak yang ya tapi dalam keadaan gitu ya dalam keadaan hina jadi hal aja nih al. Oke, tafsirnya. Falamma tamradat ya. Tamradat. Falamma tamradat tilka qaifatu watajauzat ma naha manahaha Allahu anhu ya. Ya, min adami saidi. Min adami saidi fi yawmi saidi. Qalahumullahu kunu qiradatan khasi'ina ma mubaidina mubidina min kulli khair kanu kadzalik. Maka tatkala mereka menentang yang orang-orang yang sekelompok orang-orang yang menentang tadi, kami timpalkan kepada mereka watajar, kami balas mereka terhadap apa yang mereka kan tajawaja itu dan melanggar apa yang dilarang Allah. Melanggar apa yang dilarang Allah terhadap mereka yang sengaja berburu pada hari berburu menangkap ikan ya pada hari Sabtu. Allah berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera dalam keadaan hina, mupidina. Jauh dari segala kebaikan. Jauh dari segala kebaikan. Maka jadilah seperti yang demikian. Nah, ya. Maksudnya mereka dikutuk jadi kerak. Ya. Nah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akhanna alladziina dzalamu bi'a. Afwan. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Maka ketika mereka melanggar dari apa yang dilarang dari perbuatan tersebut, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kerak khasiin ya, kerak yang hina, yang jauh dari segala kebaikan. Jadi orang-orang yang melanggar perintah mencari ikan di hari Sabtu, Allah adab mereka dengan bentuk yang mereka diubah seperti kerak. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa mereka hanya hidup 3 hari, lalu setelah itu mereka mati. Nah, ya silakan dibaca. Bu Delis baca, Bu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dan ketika Tuhan kamu mengingatkan bahwa sungguh apa'athna akan menimpa ya Ustaz ya. Bahasa itu mengutus. Menguji, mengutus. Membangkitkan. Sesungguh kami akan menguskan kalian pada hari kiamat. pada hari kiamat dengan keadaan yang azab yang pedih, dengan azab yang pedih. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat balasannya. Dan sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Allah fa'atin izzul fi syartia ta'zana fi'il mudhari rabbu ta'zana fi'il madi, Bu. Madi ya. Ta'zana ya ta'zanu ya. Ya. Yeah. Ta'zana fi'il madi rabbu fa'ilnya al-kafu mudafun ilaihi. Alamu lamu taukid yab asana fi'il mudari'un an-nunu nun taukid alaihim jarwa majrur ila yaumi jarwa majrur al-kiamati mudafun ilaihi man istimausus sebagai maf'ulun bi yasumu fi'il mudari'un soma yasumu fa'ilnya apa ya Ustaz? Fa'ilnya kembali man. Oh, fa'ilnya kembali kepada man. Ya. Fa'ilnya kembali kepada man. Hum maf'ulun bih. su'a maf'ulun bisani al-azabi mudofun ilaihi. Inna harfu taqidin wa nasbin. Robba isim inna al-kafu mudofun ilaihi. Al-lamu lamu taukid. Sari'u khobar dari kana inna. Al-iqabi mudofun ilaihi. Al-wahaq asbin inna, inna harfu taukidin wa nasbin. Al-ha'u isim inna. Al-lamu lamu taukid. Wafurun khobar. Ar-rahimun khobar. 167. Wazkur ayyuhar rasulu iz a'lamu rabbuka i'laman sorihan layak iz a'lama rabbuka i'laman i'lama apa maksud i'lama a'lama yu'limu a'lama jadi a'lama a'lama rabbuka i'laman sorihan layab atanna alal yahudi man yaziquhum su'al adabi man yuziquhum su'al azabi wa izlala ila yaumil qiyamati wa izlali wa izlali ila yaumil qiyamati inna rabbaka ayyuhar rasulu lasari'ul iqabi iqabi benar saya iqabah limanis mudaf ilai dia mudaf ilai berarti qobi lasari uniqobi limanis tahaqqahu bisababi kufrihi wa maksiatihi wa innahu lawafurun anzunubi taibaini taibina rahimun bihim. Ingatlah wahai rasul ketika Tuhanmu mengingatkan tentang pemberitahuan yang jelas bahwa sungguh akan mereka akan diuji. Bukan, Allah akan mengutus kepada orang Yahudi orang yang akan menimpakan mereka dengan azab yang buruk. Sungguh Allah akan mengutus kepada orang Yahudi bahwa Allah akan menimpakan kepada mereka azab yang buruk. Islali apa Ustaz ya? Bila itu kehinaan. Oh, kehinaan pada hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasul sangat cepat balasannya terhadap orang yang yang berhak menerima azab. Oh, terhadap orang yang berhak menerima azab disebabkan kekafiran dan kemaksiatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa orang-orang yang bertobat dan penyayang terhadap mereka. Nambar kuafik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adab. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Rabbu mengumumkan bahwa ia akan mengutus kepada orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan adab yang buruk kepada orang Yahudi tersebut. Sesungguhnya Rabbu sangat cepat hukumannya, sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha penyayang. Okay. Hey, Afan nih, kayaknya perangkatannya lagi ada masalah di sini, jadi mungkin untuk hari ini sampai sini dulu aja ya. Kodron nanti bunyi terus, agak enggak konsentrasi jadinya ini. Ya, sampai sini dulu aja ya. Nanti insya Allah kita akan besok. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.